untuk selalu ingat kematian. Kenapa? Karena dengan ingat mati, apalagi sering dan selalu, dia akan mendapatkan faedah yang besar dan manfaat yang banyak. Bukankah kita kalau bekerja ingin mendapatkan keuntungan yang besar? Kalau pekerjaan kita ingin mendapatkan untung besar, itu butuh modal banyak. Butuh modal besar. Sehingga kita bisa meraih keuntungan yang banyak dan besar. Sama halnya ketika kita berdagang, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di atas dunia ini sebetulnya bisnis jual beli dengan Allah. Karena itu Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli nyawa, harta dari orang-orang yang beriman. Bayarannya dari Allah untuk mereka al-jannah, surga. Harta dan nyawa. Secara global kehidupan seluruhnya, baik itu harta kita, waktu kita, harta kita, semuanya itu kita jadikan bisnis kepada Allah. Balasannya dari Allah surga. Waktu hidup di atas dunia kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk sholawat, kita gunakan untuk mencari ilmu, kita gunakan untuk menolong, membantu fuqara wal masakin, anak yatim dan yang lain sebagainya. Ini berarti kita sedang menjual milik kita kepada Allah. Harta kita juga gitu. Kita punya harta, kita kerja. Jangan dinikmati untuk perut kita sendiri. Kalau untuk kita, untuk perut kita sendiri 20 ribu cukup dan itu lebih. 20 ribu cukup dan itu lebih. Tapi harta yang kita miliki itu hendaknya kita perdagangkan, kita bisnisan dengan Allah. Ya apa? Sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tanam saham di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, masjid, musholah, dan sosial dan yang lain sebagainya. Loh, ini kita berbisnis dengan Allah. Allah membeli dari kita. Bayarannya surga. Bayarannya surga. Lah, kita gak akan mungkin mendapatkan itu semuanya kalau kita tidak sering ingat mati. Kalau orang gak seneng, gak sering ingat mati, gak selalu ingat mati, dia akan menjadi orang yang lambat di dalam kebaikan, yang telat di dalam ketaatan. Jadi kalau diajak kebaikan, kalau diajak ketaatan, diajak ibadah, jawabannya itu lambat, gak tanggap. Tapi kalau diajak foya-foya, diajak asik-asikan, diajak majelis, diajak ngobrol, diajak jagongan, cepat. Yo, jambiro, nang di. Yo, suku tak parani, cepat. Tapi coba diajak ngaji, mikir dhisik. Budal apa ndak ya? Lek budali, mikir. Diajak majelis seperti itu, mikir. Enggak, ayo. Saya kita, mungkin tak telat ni, dah ada. Sek tas mulai, ya, mana ini tak lalu lunggu di sek. Sek tas mulai, kok suwe anak kono. Iya, tapi berangkatnya yang ditunda. Nah, ini enggak akan mendapatkan manfaat yang besar. Kalau orang selalu ingat mati, orang selalu ingat mati, dia akan mendapatkan manfaatnya. dia akan mendapatkan faedahnya yang begitu besar. Di antaranya ini, di antara faedahnya orang ingat mati, pertama az-zuhdu bid dunya. Zuhud fid dunya. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak ada di dalam hatinya cinta dunia. Tidak ada di dalam hatinya cinta dunia. Tidak ada keinginan di dalam jiwanya ingin menikmati dunia. Itu zuhud. Beda kalau kita. Bayangan kita ini kalau punya duit masih keindahan-keindahan dunia. Kesana, kemari, beli ini, beli itu, dan yang lain sebagainya kalau kita. Tapi kalau orang yang zuhud, gak ada sudah. Dia punya duit banyak sekalipun, gak ada keinginan untuk menggunakan duitnya foya-foya, pergi kesana kemari, gak ada. Yang ada di dalam pikirannya ketika memiliki harta yang banyak, bagaimana bisa harta ini diberikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang pas cocok. Itu gak jarang dari mereka ketika dikasih jumlah besar habis seketika sebelum mereka berdiri. Imam Ghazali pernah dikasih uang yang banyak, harta yang banyak, tidak bangun dari tempat itu kecuali sudah habis. Tidak bangun dari tempat itu kecuali sudah habis. Kenapa? Gak ada di dalam hatinya ingin menikmati apa yang dia miliki daripada dunia ini. Gak ada. Istrinya Nabi, Sayyidatuna Aisyah, pernah dapat kiriman emas perak yang banyak. Saat itu beliau puasa. Saat itu beliau puasa. Tidak bangun dari tempat itu kecuali habis. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun untuk bukanya. Padahal gak ada yang untuk dibuka itu gak ada. Sampai selesai habis, pembantunya ngomong, coba engkau sisakan tadi 1 dirham untuk beli roti dan daging kita berbuka. Jawabannya saya tanya Aisyah, kalau ingat, kalau ingat aku akan sisakan. Itu apa? Itu menunjukkan apa? Gak pernah memikirkan dirinya, memikirkan orang lain. Coba kalau kita punya duit, diri kita yang kita utamakan, untuk ini, orang lain nomor 100, bahkan mungkin nomor 1 juta, bahkan mungkin tidak ingat untuk yang lain. Tapi lihat didikannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ingat. Padahal saat itu puasa dan butuh untuk yang dimakan saat buka, tapi gak ingat untuk dirinya, untuk yang lain. Habis, gak menyisakan 1 dirham pun. Kenapa? Gak ada dalam hatinya itu rasa cinta kepada dunia. Lah orang zuhud ini akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Katanya Rasulullah, izhad fid dunya, zuhudlah kamu saat hidup di atas dunia, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Kenapa kok bisa mendapatkan cintanya Allah? Iya, karena orang zuhud itu gak akan mungkin mau mengambil yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat gak akan mungkin mereka ambil, apalagi yang haram. Yang halal pun dipilih sian. Halal sih dipilih. Itu orang zuhud. Karena itu yuhibbukallah, Allah akan mencintainya. Washad fima indanas yuhibbukan nas. Kalau kita zuhud atas kepemilikan orang, dan nyirik-nyirik punyanya orang, gak ingin memiliki miliknya orang, gak ingin mengambil miliknya orang, yuhib bukan nas, orang lain akan mencintai kita. Lah kalau titik-titik punyanya orang kita lirik, dikit-dikit punyanya orang kita lirik, abis gitu kita kerikiti, ya apa caranya kita ambil, kita miliki. Lah ini gak akan mungkin ada orang yang menyenanginya. Tapi kalau kita gak mau tahu miliknya orang lain, dia punya apa, dikasihkan atau enggak, kita enggak urusan. Yuhib bukan nas, orang pun akan mencintai kamu. Itu yang pertama, zuhud. Yang kedua, wal qanaatu bil yasir minha, merasa sangat cukup dari sedikit dunia yang kita miliki, dunia yang kita dapatkan. Punya setitik loh, wow, merasa sudah memiliki dunia dan semuanya. Kenapa? Merasa puas dengan yang sedikit ini, puas dia. Lah kalau orang enggak puas ya apa? Geragas, rakus. Enggak akan mungkin menyisakan apapun, sudah disikat kabeh. Halal, haram, syubhat, ambil semuanya. Ini orang geragas, orang rakus. Tapi kalau orang yang qanaah merasa cukup dengan apa yang sedikit yang dia miliki, dia pasti senang, bahagia sudah. Sedikit loh, bahagia dia. Wah, seperti punya uang puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Tapi kalau orang enggak punya sifat qanaah, punya duit 10 juta loh enggak tenang. Punya duit 50 juta enggak tenang, bahkan mungkin 100 juta masih enggak tenang. Masih bingung, kenapa? Enggak punya qanaah. Terus apa? Ingin menambah, ingin menambah, ingin menambah. Kenapa enggak punya sifat qanaah? Tapi kalau orang punya sifat qanaah, punya sedikit, wes, nyantai dia. Nyantai dia, tenang. Seperti orang sudah memiliki apa? Memiliki persiapan celengan yang banyak di kemudian harinya, tenang. Tapi orang kalau enggak punya qanaah, oh, enggak cukup. Terus, terus, terus, terus. Dan mari nih, punya celengan, masih kepingin terus. Tambah celengannya, masih kepingin terus. Punya celengan 2, punya celengan 3, masih ingin lebih dari itu semuanya. Kenapa? Enggak punya sifat qanaah. Kalau orang sudah punya sifat qanaah, punya celengan 1 tok tuh misalnya, enggak ada yang lain, senang dia, bahagia dia. Wes, kemudian nyantai dia. Enggak ngoyo. Enggak ngoyo, nyantai. Seperti apa? Seorang punya simpanan banyak, nyantai. Itu orang yang punya sifat qanaah. Kemudian yang ketiga, mulazamatul a'mal as-salihah. Dia akan melazimi amal soleh. Dia akan melazimi amal soleh. Jadi tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan dari amal soleh di kesehariannya. Yang mana amal soleh itu menjadi zadul akhirah, bekal akhiratnya. Dan yang keempat, mujanabatu sayyiat wal mukhalafat. Dia akan menjauh, menghindar dari kejelekan dan hal-hal yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, al-mubadaratu bitaubati ila Allah taala, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dari kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan kejelekan, dia segera bertaubat kepada Allah dari kejelekan itu. Terkadang sekalipun dia sudah menghindarinya, sudah menjauhinya. Kemaksiatan itu sudah dihindari, kemaksiatan itu sudah dijauhi, tetap dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang besar, manfaat yang banyak dari orang yang selalu ingat mati. Lah bagaimana kalau orang lupa mati? Bagaimana kalau orang lalai dengan kematian? Enggak pernah ingat mati atau jarang untuk ingat mati? Insyaallah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang zuhud, orang yang qanaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dapat istiqamah dan melazimi amal saleh dan kesalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita mampu menambah amal-amal saleh, mampu terus meningkatkan kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan dengannya kita bisa menjadi orang yang jauh dari kemaksiatan, jauh dari kejelekan, dan selalu bertobat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.